Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-32 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan meminum air zam-zam. Yang pertama, dahulu Nabi SAW meminum air zam-zam dan mengguyur kepala beliau dengan zam-zam ketika haji wada setelah melakukan tawaf dan sholat di belakang makam Ibrahim. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan beliau SAW meminum air zam-zam setelah tawaf ifadah. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, di antara keutamaan air zam-zam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min." Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang berbarakah. Sesungguhnya air zam-zam adalah makanan. Dan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi di dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Wasyifa'u suqmin," dan obat bagi penyakit. Yang ketiga, boleh bagi seorang jamaah haji dan umroh dan lain-lain untuk membawa air zam-zam ke negara masing-masing untuk diminum ataupun untuk obat ataupun untuk hadiah. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya dahulu beliau membawa air zam-zam dan beliau memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membawanya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.